Okay. Kembali untuk bisa menghibur Mbak Eka dengan satu buah tembang irama Hindustan. India Hindustan dengan Shaiba. Tekan dia. Saiba. Sudah hadir, insyaallah. Lagu yang sangat tidak sekali.